kau jauh di mata. Kasih rasa tertumpah selama kita berpisah. Pilu, pilu rasa hatiku, karena kau pergi jauh. Aku setiap hari kemana aku mencari mata. Kasih rasa tertumpah selama kita berpisah. Tiada tempat mengadu, cintaku dekat selalu. Mata berlinar merintih pagi dan petang.